api jurusan Bandung Surabaya akan segera datang. Penumpang harap segera naik. Kami ulangi, kereta api jurusan Bandung Surabaya akan segera berangkat.